بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai usaha untuk memberikan manfaat, ada bacaan imam tadi yang luar biasa menyentuh. Ya, dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya bertanya, ketika kita tidur di rumah di ruangan yang tidak ber-AC, suasana panas, ya. Dalam suasana seperti itu kita mencari tempat atau alas tidur yang tidak panas. Mungkin tidur di lantai saja atau di tikar saja, tidak kuat untuk tidur di atas kasur, dan bahkan kita tidak mungkin pakai selimut. Benar apa tidak? Ya, tidak mau nerima selimut. Bahkan kita buka baju, ya, kadang pakai sempak saja, ya, karena panas keringat. Ya. Tadi malam saya melihat anak saya tidur kemudian tak pakai selimut, saya pasangkan selimutnya, dia marah. Apa katanya? Panas. Diselimuti dan tidak mau diselimuti karena dia merasa panas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di neraka? Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Ya. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Mereka di neraka akan berada, alas tempat atau tikar mereka adalah dari api, dan selimut mereka juga dari api. Ya. Sudahlah tempatnya panas, alas tidurnya dari api, selimut yang mereka pakai juga dari api. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan mereka yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf tadi, ya. Dalam surah Al-A'raf, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, ayat 41. Allah bercerita tentang penghuni neraka, bagi mereka tikar tidur dari api neraka, ya. Dan di atas mereka ada selimut api neraka, selimutnya dari api, alas tidurnya dari api. Kalau itu di dalam kulkas mungkin tidak apa-apa. Ini dalam neraka. Suasanya di neraka, alas tidurnya dari api, selimutnya dari api. Ya, benar-benar menakutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua dari api nerakanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih kitab Al-Adhan. Kitab Al-Adhan ini nama kitabnya saja Kitab Al-Adhan, tapi di bawahnya ada tentang waktu-waktu salat, tentang sifat-sifat salat, ya. Meskipun di kitab Al-Salah itu tidak terlalu rinci Imam Bukhari membawakan bab-babnya, tetapi dalam kitab Al-Adhan ini Beliau sampai sekarang ini bahkan bagaimana tata cara mengangkat tangan, kapan mengangkat tangan, sampai di mana tangan itu kita angkat, kebersamaan takbir dengan mengangkat tangan, secara detail Imam Bukhari membuatkan bab-bab, padahal dia dalam Kitabul Adzan. Ya. Makanya dalam Kitabul Adzan ini di bawahnya ada hal-hal yang lebih rinci, tidak seperti dalam Kitabus Shalah. Sekarang ini bab yang ke-85, Al-Imamul Bukhari, ya, Amirul Mukminin fil Hadis, mengatakan babu ila aina yarfa'u yadayhi. Babu ila aina yarfa'u yadayhi. Bab sampai di mana dia mengangkat tangan. Sampai di mana dia mengangkat tangan. Wa qala Abu Humaid, kemudian dia nukilkan perkataan Abu Humaid fi ashabihi, kepada murid-muridnya, rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadwa mankibaih. Kata Abu Humaid menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Nabi mengangkat, ya, sampai sejajar dengan mangkibai kedua bahunya, hadwa sejajar, ya. Hadwa ha dzal waw artinya sejajar, ya, atau dalam bahasa lain, dalam masdarnya yang lain, yaitu muhadzat. Hadwa yang belajar bahasa Arab, hadwa sama dengan muhadzatun, mim ha alif dzal alif ta, muhadzat. Biasanya kata muhadzat ini digunakan oleh ulama fikih dalam pembahasan tentang miqat, ya, tentang miqat, atau muhadzatul miqat, ya. Miqat maksudnya untuk ibadah umrah atau haji, ya, karena ada tempat-tempat khusus sebagai star atau tempat star masuk kepada ibadah umrah atau haji dengan berniat di sana, bahkan dilafazkan niatnya labbaikallahumma umratan di tempat tersebut. Bila mana seseorang tidak bisa sampai ke tempat itu, ya, tidak bisa sampai ke tempat tersebut, misalnya jalur kereta api sekarang ini, ya, jalur kereta api tidak bisa singgah di miqat, ya, atau pesawat di udara atau kapal laut, ya, maka para ulama memberikan fatwa muhadzat, yaitu memulai miqat dengan memperkirakan kesejajaran tempat tersebut dengan miqat. Makanya kalau pesawat di Arab Saudi sana ketika berangkat ke Jeddah dari Madinah atau dari tempat manapun juga, nah, sebelum mendarat, ya, awak kapal, awak pesawat sudah mulai memberikan aba-aba, barang siapa yang hendak umrah, ya, beberapa menit lagi akan kita akan melewati atau sejajar dengan miqat, ya, untuk memberikan kesempatan mereka memulai niat. Ini kata-kata hadwa atau muhadzat, ya. Jadi pertanyaan Imam Bukhari, jawabannya adalah perkataan sahabat tadi. Abu Humaid sahabat Nabi. Abu Humaid sahabat Nabi, ya. Jadi beliau mengatakan sampai di mana seseorang itu mengangkat kedua tangannya ketika takbir, ya, ketika takbir atau ketika sami Allahu liman hamida, karena kita sudah belajar bahwa kapan saja kita mengangkat tangan dalam sholat, ya, ketika takbir ihram, ketika takbir ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika bangkit ruku takbir atau sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida atau rabbana walakal hamdu, ya, jadi ini saat-saatnya mengangkat tangan. Sampai di mana mengangkat tangan itu, jawabannya adalah nukilan perkataan Abu Humaid ketika menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Nabi mengangkat tangan hadwa mankibaihi, hadwa sejajar dengan kedua bahunya, bahunya. Sekarang ini kesejajaran itu tangannya yang mana yang sejajar? Ini juga terjadi beberapa macam versi para ulama menjelaskan. Apakah yang dimaksud dengannya adalah ujung jari? Ujung jari itu, ah, berarti kesejajarannya ujung jari. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tangan adalah dari mulai pergelangan, berarti mengangkatnya yang tangan itu adalah sejajar. Jadi persi-persi menerapkan kesejajaran ini yang berbeda-beda, dan ini menunjukkan bahwa permasalahan ini luas, bukan sempit. Permasalahan ini luas, apalagi ada riwayat mengatakan Nabi SAW mengangkatnya hadzwal udhunain, sejajar dengan telinganya. Berarti pengangkatannya batas lebih dari batas bahu, ya. Jadi ini semuanya ukuran mengangkat. Dan bahkan saya melihat prakteknya guru kita Syekh Abdul Muhsin Abad, ya. Dia dari cara yang saya lihat dia mengangkat, dia memahami bahwa ini yang saya pahami, bahwa kesejajaran itu adalah kesejajaran jari tangan. Jari tangan, maka dia sekarang seringkali saya melihat dia mengangkat seperti ini. Berarti kesejajaran dengan bahu adalah jari tangan, ya. Jari tangan dengan bahu, ya. Dan penerapannya yang berbeda-beda. Jadi mengangkat berarti karena asal jari tangan kita itu terjulur ke bawah, terjulur ke bawah. Bisa jadi mengangkatnya ya hanya segini saja, yang tidak benar, hanya sampai ke dada, ya. Sampai ke dada mengangkat sedikit. Nah, ini juga dikatakan mengangkat, tetapi tidak sesuai dengan sampai di mana Nabi mengangkat. Nah, sekarang kalau seandainya dia minimalnya adalah sejajar dengan bahu, sekarang mana yang harus disejajarkan dengan bahu? Apakah pergelangan tangan yang merupakan ini yang dimaksud dengan yadun, ya? Makanya ketika dipotong tangan, yang dipotong ini, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong kedua tangan mereka, potong tangan-tangan mereka, ya. Pemotongan tangannya dari sini. Ini yang dimaksud dengan yadun. Makanya ketika disuruh kita berwudu, cucilah tanganmu, maka Allah Subhanahu wa taala karena ingin tuntunannya adalah sampai ke siku, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai ke siku. Waghsilu aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kamu sampai ke siku. Jadi sampai ke siku ini tambahan dari kata tangan. Ya, tambahan dari kata tangan. Jadi sekarang kembali kita ke perkataan Imam Bukhari, sampai di mana dia mengangkat kedua tangannya, maksudnya ketika mengangkat dalam sholat, dia mengatakan, inilah pendapat dia. Dia menukilkan perkataan Abu Humaid bahwa Nabi SAW, ini hadis yang diangkat kepada Nabi, dia mengangkat sampai ke sejajar dengan kedua bahunya. Baik, kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis 738. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abul Yaman qala akhbarana Shu'aibun عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه حتى يجعلهما حذو منكبيه. Ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. وإذا كبر للركوع فعل مثله Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa'ala mithlahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dhalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Ini hadis Abu Abdullah bin Umar. Di bunyi bab tadi, ini yang luar dari perbuatan Imam Bukhari yang dipahami oleh para ulama, di bunyi bab tadi justru dia membawakan hadis Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ya. Tetapi dalilnya bukan hadis itu. Dalilnya bukan hadis Abu Humaid, tetapi dalilnya hadis Abdullah bin Umar. Kata para ulama, dia membawakan hadis Abu Humaid ini dibunyi bab, ya, karena lafaznya lebih mendekati jawaban dari pertanyaannya. Sampai di mana dia mengangkat tangan, maka jawabannya sampai sejajar dengan kedua bahu. Makanya dibawakannya hadis Abu Humaid tadi. Dan kenapa dia tidak masukkan ke dalam sahihnya, ke dalam kitab sahihnya? Para ulama menjelaskan kemungkinan ada hal-hal yang di dalam hadis Abu Humaid ini yang tidak sesuai dengan persyaratannya. Maka dia letakkan saja di bunyi bab, sementara di dalilnya, di hadisnya, dalam kitab sahihnya dia membawakan hadis Abdullah bin Umar yang tadi telah kita baca. Kata Abdullah bin Umar, ra'aitu, saya melihat An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihatnya harus kita pegang di sini bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah, membuka salat dengan takbir. Ya, membuka salat dengan takbir. Membuka salat dengan takbir. Jadi salat itu dibuka dengan takbir, bukan dengan lafaznya. Bukan dengan lafaznya. Dibuka dengan takbir. Iftatahat takbira fi shalah, membuka dengan takbir salatnya. Lalu farafa'a yadayhi hina yukabbir, dan dia mengangkat kedua tangannya saat takbir. Ini juga mendukung pendapat Imam Bukhari bahwa mengangkat tangan dengan takbir itu satu waktu. Ya. Satu waktu, karena dia membuat bab itu langsung kemarin itu sawaan, seiring diangkat. Ini pendapat dia, walaupun di situ ada tiga cara, termasuk ya pendapat Imam Bukhari ada tiga cara, didahulukan mengangkat tangannya lalu di setelahnya baru takbir, atau takbir duluan baru setelahnya mengangkat tangan. Ketiga-tiganya sifat yang thabit datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini farafa'a yadayhi hina yukabbir, hina itu ketika. Ya, sama dengan sawaan dalam babnya, ketika dia bertakbir, hatta yaja'alahuma, hingga dia menjadikan kedua tangannya hadwa mankibai, sejajar dengan kedua bahunya, sejajar dengan kedua bahunya. Inilah dalil yang diambil dari hadis ini tentang sampai di mana dia mengangkat tangan, yaitu sampai sejajar dengan bahu. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu. Ini tempat-tempat mengangkat tangan, ini yang kedua. Dan apabila dia bertakbir untuk ruku', maka dia lakukan hal yang sama. Fa'ala mithlahu, dia mengerjakan hal yang sama, yang sama yaitu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu, ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini Nabi ya, maka dia melakukan hal yang sama yaitu mengangkat kedua tangannya sampai ke bahu. Ini sudah tiga kali mengangkat tangan, dan ketiga-tiganya dia mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Kemudian dia mengatakan untuk setelah ruku' ini, Rabbana walakal hamdu. Ya, ini bacaan Nabi SAW, dan ini salah satu dari bacaan bangkit dari ruku'. Cukup dengan Rabbana walakal hamdu. Ya. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Sujud. Ya. Cukup dengan rabbana walakal hamdu. Ini sudah bacaan yang cukup. Ya. Adapun tambahannya itu tambahan yang menambah keutamaannya. Ya. Nabi SAW mengajarkan bacaan yang banyak setelah bangkit dari ruku. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bacaan-bacaan bangkit dari rukun. Tetapi minimalnya Rabbana walakal hamdu. Ini saatnya ketika, inilah bacaan ketika kita hendak meringkas salat. Ketika kita hendak meringkas salat, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu, selesai. Kemudian kita takbir untuk rukuk. Lanjutan hadisnya, wala yaf'alu dhalika hina yasjud. Ini juga seperti riwayat-riwayat sebelumnya dari Ibnu Umar, dan Nabi tidak melakukan itu ketika dia sujud. Maksudnya tidak mengangkat tangan. Takbirnya jelas ya. Takbirnya mesti, karena dia adalah termasuk wajib. Ya, perpindahan dari rukun ke rukun harus takbir. Tetapi mengangkat tangannya tidak dilakukan oleh Nabi ketika hendak sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan Nabi juga tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Berarti mengangkat tangan untuk dua rakaat atau untuk satu rakaat ini hanya tiga kali. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Sementara sisa dari satu rakaat, dari berdiri ke sujud, itu tidak mengangkat tangan. Dari sujud untuk duduk di antara dua sujud dia tidak mengangkat tangan. Untuk sujud lagi juga tidak mengangkat tangan. Ini pernyataan dari Abdullah ibn Umar sebagaimana yang dia saksikan dari perbuatan Nabi SAW. Karena di pangkal hadis dia mengatakan apa? Ra'aitu. Saya melihat. Berarti bukan berita, bukan kabar, tetapi dia menyaksikan bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis satu-satunya dan yang berkenaan dengan bab kita. Berkenaan dengan bab kita, dalilnya sudah jelas. Kata Abdullah bin Umar, untuk takbiratul ihram, dia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Kemudian ketika hendak rukuk, dia mengangkat tangan lagi seperti yang dilakukannya ketika takbiratul ihram. Ketika bangkit dari rukuk untuk i'tidal, dia juga mengangkat tangannya seperti yang dia lakukan saat takbiratul ihram, yaitu sejajar dengan bahunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, itulah yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama yang sesuai dengan bab, yang kedua kapan saja dia mengangkat tangan dalam sholat. Ya. Kemudian tidak adanya mengangkat tangan ketika sujud, ketika bangkit dari sujud seperti yang ditegaskan oleh Abdullah bin Umar. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, 86. Inilah bab yang menjelaskan mengangkat tangan yang keempat dalam satu salat yang lebih dari dua rakaat. Ya. Jadi bisa, ada kalanya mengangkat tangan itu lebih dari tiga kali, yaitu ketika jumlah rakaatnya lebih dari dua rakaat. Ya. Inilah babnya, bab raf'il yadaini idza qama minar raka'ataini. Bab mengangkat tangan apabila dia bangkit dari dua rakaat. Berarti setelah tasyahud awal. Ini berlaku untuk sholat maghrib dan sholat yang empat rakaat. Sholat maghrib yang tiga rakaat dan sholat yang empat rakaat. karena nanti ada tasyahud awalnya. Ya, ada tasyahud awalnya. Inilah mengangkat tangan yang keempat dalam sholat. Yang keempat kalinya yaitu ketika bangkit untuk ke rakaat yang ketiga. Kita baca hadis di bawah ini, hadis yang ke-739. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, حدثنا عياس قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه وإذا قام من الركعتين rafa'a yadayhi. Ya. Ini sampai di sini ceritanya tentang perbuatan siapa? Perbuatan Ibnu Umar. Kata budaknya yaitu Nafi' Maula bin Umar bahwa Abdullah bin Umar apabila masuk, ya, idza dakhala fi shalah, maksudnya ketika hendak salat, masuk ke dalam ibadah salat, maka dia bertakbir. Takbir ini maksudnya takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi, dan dia mengangkat tangannya. Ini yang pertama. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika dia ruku' dia mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, dan apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamida, maksudnya bangkit dari ruku' rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian wa idza qama minar raka'ataini, apabila dia berdiri bangkit dari dua rakaat, rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Berapa? Empat kali. Inilah perbuatan Ibnu Umar. Perbuatan Ibnu Umar, ya, tidaklah bisa dijadikan dalil. Ya, tidaklah bisa dijadikan dalil. Karena perkataan mereka bukan hujjah. Ya, bukanlah hujjah. Namun di sini Imam Bukhari menyatakan bahwa ini hadis Nabi SAW. Dia melanjutkan wa rafa'a dzalika ibnu Umar ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a dzalika, dan mengangkat itu Ibnu Umar kepada Nabi SAW. Jadi Ibnu Umar mengangkat perbuatannya tadi kepada Nabi. Maksudnya apa? Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Nabi. Yang saya lakukan itu adalah yang dilakukan oleh Nabi. Berarti ini hadisnya marfu. Ya, hadis marfu itu hadis yang disampaikan kepada Nabi. Ya, baik itu perkataan atau perbuatan ataupun sifat, ya, ataupun takrir, yaitu persetujuan. Bila mana diangkat kepada Nabi, maka istilahnya dalam ilmu hadis adalah hadis apa? Hadis marfu. Terkadang para ulama hadis mengatakan bahwa si fulan, yaitu maksudnya sahabat, mengangkat kepada Nabi. Maksudnya mengangkat kepada Nabi, dia meriwayatkan dari Nabi. Nah, sekarang perbuatan Ibnu Umar itu, walaupun dia yang melakukan saat itu, tetapi setelah selesai dia mengatakan yang saya lakukan tadi adalah yang dilakukan oleh Nabi. Berarti marfu. Dan ini bukan satu dua hadisnya, banyak. Dalam sifat salat, dalam sifat wudu, ya, mereka melakukan pertama kali, kemudian mereka setelah selesai berkata kepada murid-muridnya, yang saya lakukan tadi itulah yang dilakukan oleh Nabi, atau yang kalian lihat saya melakukan tadi itulah yang saya lihat Nabi melakukannya. Berarti hadisnya adalah hadis Nabi SAW. Makanya di sini dijelaskan wa rafa'a dzalika ibnu Umar ila Nabi SAW. Di sini terjemahannya apa? Ya, benar ini, ya. Dan ia menisbat menisbatkan hal itu kepada Nabi. Menisbatkan maksudnya menyandarkan perbuatan tersebut bahwa itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis. Ya. Kemudian rawahu Hammad bin Salamah an Ayyub an Nafi'in an Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dia itu sanadnya bersambung terus sampai kepada Nabi dengan sanad yang dengan riwayat yang lain, yaitu dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Nabi. Ini nas langsung ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warawahu bin Tuhman an Ayyuba wa Musa bin Uqbah mukhtasaran, diriwayatkan dari sanad yang lain tetapi secara ringkas, secara ringkas, tidak tidak sedetil yang tadi, bahwa dia mengangkat ketika takbir, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika bangkit dari rakaat yang kedua, itu detil. Sementara yang terakhir ini dengan sanad yang lain itu disebutkan dengan secara ringkas. Yang intinya bahwa mengangkat tangan dalam sholat yang lebih dari dua rakaat itu jumlahnya 4. Ya, untuk ketiga rakaatnya ya, untuk naik ketiga rakaat. Tapi kalau sudah masuk ke rakaat yang ketiganya, berarti tambah 3 lagi. Ya, tambah 3 lagi. Kalau 3 rakaat salatnya berarti mengangkat tangannya berapa? 7. 3 untuk 2 bukan 7 ya. 1 rakaatnya 3, 2 rakaatnya 6. Ya. Naik ke rakaat yang ketiganya itu 7, tambah 3 lagi. 10. Untuk 3 rakaat 10. 10 kali kita mengangkat tangan. Salat maghrib itu 10 kali mengangkat tangan. Salat subuh 6. Kalau salat yang 4 rakaat berapa kali mengangkat tangan? 10 tambah 3. 13. Ya, 10, 13. Cobalah nanti dihitung ya. Dihitungnya jangan dihitung pakai tangan pula. Jadi, ya. Dia ke takbirat, maaf tunggu. Benar, kita keliru sekali. Coba kita hitung dari awal. Takbiratul ihram pertama. Kemudian rukuk yang kedua, bangkit rukuk yang ketiga. Ini untuk satu rakaat. Kemudian bangkit ke rakaat yang kedua tambah 2. Karena tidak ada takbiratul ihram lagi dan tidak ada takbir untuk bangkit dari sujud. Berarti 5. Ya, ini yang benarnya ya. Yang benar berarti 2 rakaat salat 5 kali mengangkat tangan. Kemudian kalau 3 rakaat yaitu salat maghrib, berarti ditambah 5 ketika bangkit dari tasyahud awal naik ke rakaat yang ketiga, berarti jadi 6 ditambah 2 lagi. Ya. 6 tambah 2 7. Ya, saya tahu 8. Agar paham dan tidak lupa. Ya. Ya. Berarti 8 untuk sholat maghrib. Kemudian kalau sholat yang 4 rakaat berarti tambah 2 lagi. Tetap juga 10 ini hasilnya. Yang 3 yang kita katakan 10 tadi ya. Berarti yang tadi yang salah. Ya. Yang benarnya adalah yang 4 rakaat 10 kali kita mengangkat tangan. Ya, karena yang tidak berulang takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram itu tidak berulang. Nanti kalau yang 3 rakaat ada tambahannya, yaitu bangkit dari tasyahud setelah tasyahud awal untuk rakaat yang ketiga. Untuk 4 rakaat 10 kali mengangkat tangan, untuk 3 rakaat 8 kali. Ya. Ini hitungan-hitungannya. Ya, wallahu taala alam. Dan mengangkat tangan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan takbirnya. Kalau takbirnya adalah wajib, sementara mengangkat tangannya sunnah. Mengangkat tangannya sunnah. Kalaupun tidak mengangkat tangan tidak berpengaruh kepada kesahan salatnya. Tetapi kalau tidak takbir, ya, kalau tidak takbir maka dia meninggalkan yang wajib dalam sholatnya. meninggalkan yang wajib dalam sholatnya. Baik itu dia dalam keadaan sholat sendiri, atau ketika menjadi imam, atau ketika menjadi makmum, takbir ini mesti takbirnya. Kalau mengangkat tangan tadi adalah sunnah Nabi, sunnah dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Tambah satu bab lagi. Dalam hadis yang tadi yang ke-739 tadi, saya rasa tidak ada yang perlu kita tambahkan selain dari tempat-tempat mengangkat tangan ya. Tambahannya adalah bangkit dari rakaat yang kedua, dari selesai rakaat yang kedua. Kemudian juga perbedaan istilah hadis marfu', yang juga telah tambahkan tadi dalam ilmu hadis. Hadis itu ada beberapa istilah dimunculkan oleh ulama hadis. Ada hadisnya hadis marfu', yaitu hadis Nabi. Dan ada kalau itu hanya sebatas perbuatan sahabat atau perkataan sahabat, dia dinamakan dengan mauquf. Ya, mauquf terhenti, tidak sampai kepada Nabi. Baik itu ucapan atau perbuatan. Kalau seandainya perbuatan Ibnu Umar itu tidak diangkat kepada Nabi, dia hanya sebatas perbuatan beliau, maka namanya mauquf. Ya, mauquf yang terhenti sampai kepada Ibnu Umar. Tetapi di sini ada ketegasan bahwa beliau mengangkatnya kepada Nabi, dan bahkan ada sanadnya langsung dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar tambahan untuk hadis yang ada di bawah bab 86 tadi. 87 ini juga sifat salatnya. Babu, kata Imam Bukhari rahimahullah, babu wad'il yumna 'alal yusra fis shalah. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Ya. Meletakkan tangan kanan, tangan kiri. Ya, di atas tangan kiri. Ini salah satu sifat sholat. Dan ini yang sunnah, dan selainnya adalah salah. Ya, karena ada sifat sholat orang sekarang ini yang dikenal dengan sadl. Yaitu sholatnya tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan juga tidak diletakkan di atas dada. Ya. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya seperti orang berbaris. Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Ya. Tangannya ke bawah dan tidak dipegang, dia lurus saja kayak berbaris. Ya, kayak berbaris. Dan dari sisi penghormatan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, ini lebih menampakkan pemuliaan dan penghormatan daripada sekedar diulurkan. Ini secara bentuk saja. Orang ketika dia begini saja, dia ada rasa penghormatan. Apalagi kalau diletakkan di atas dada, pemuliaan dan pengagungan yang luar biasa. Daripada apalagi kalau di sini dia busungkan dadanya, ini bukan penghormatan. Tangan luluskan tapi dadanya dibusungkan, ya, nampak ketegapannya. Orang berbaris, kalau militer itu baris kan begini, ya, lebih menampakkan ketegapan. Sementara sholat tidak seperti itu, ketundukan. Makanya kitab yang kita baca dari karanya Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, al-dhullu wal-inkisar, ya, dari cara berdirinya itu penghinaan diri, penghambaan diri. Salah satu caranya itu seperti yang dituntut oleh Nabi, meletakkan tangan kanan dan tangan kiri, memuliakan, menghormatkan, menghormati. Ya, ini sunnah yang didapatkan atau diambil dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya, hadis yang ada di bawah bab ini 740. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Abi Hazimin an Sahli bin Sa'din. Sahabat Nabi namanya Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala an qal kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Kata Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, bahwa orang-orang yaitu manusia para sahabat di zaman Nabi yu'maruna, disuruh, diperintah. Untuk apa? An yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna, agar seseorang itu meletakkan tangan kanan ala dhira'ihi al-yusra, dhira' lengan, ya, di atas lengan kirinya dalam salat. Dalam salat menunjukkan bahwa salah satu praktek salatnya yang dituntun oleh Nabi adalah ketika berdiri. Ya, masuk dalam salat itu ketika berdiri, bukan ketika sujud, bukan ketika ruku, tetapi ketika berdiri. Dan inilah dalil para ulama ketika menyatakan bahwa bangkit dari ruku meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap lagi. Dalilnya ini juga. Ya, dalilnya termasuk dalil hadis yang hadis Wa'il bin Hujr, bahwa memang tidak ada penjelasan yang detil ketika bangkit dari ruku untuk berdiri lagi, tidak ada Nabi penjelasan yang detail bahwa Nabi meletakkan tangannya di atas tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada atau melepaskannya. Tidak ada penjelasan. Nah, para ulama yang mengatakan berdiri dalam sholat itu sifatnya adalah bersedekap, maka ketika berdiri dari ruku juga bersedekap. Itu dalil mereka. Sementara dalil yang mengatakan tidak, karena tidak ada penjelasan yang tegas, maka asalnya adalah tidak berbuat apa-apa, berarti mengulurkan tangan. Itu penyebab perbedaan pendapatnya. Dan ini perbedaan yang luas, ya, karena kedua-duanya berpijak kepada dalil. Ya, makanya kalau kita ada yang bersedekap, ya, tidak ada masalah. Yang tidak bersedekap pun tidak ada masalah. Walaupun, ya, perbedaan pendapat antara Syekh Al-Albani dengan ulama, dengan Syekh Ibn Baz rahimahumallahu ta'ala, ini secara ilmiah mereka luar biasa keras, ya, beradu dalil, ya. Dan bahkan Syekh Al-Albani sama-sama mengatakan bahwa bersedekap setelah ruku' itu adalah bid'ah. Kemudian dia mengatakan begitu. Tetapi kalau saya sempat sholat di belakang Ibn Baz, maka saya bersedekap, ya. Kalau tidak salah ia menukilkan demikian, ya, menukilkan, ya, seingat saya, ya, kalaupun itu saya masih ragu, tetapi beliau sampai mengatakan demikian. Ini perbedaan pendapat para ulama secara ilmiah, ya, dengan permasalahan-permasalahan yang seperti, karena memang tidak ada dalilnya untuk bersedekap. Mereka berdalil bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri lengan ketika sholat. Bangkit dari rukuk sholat atau tidak? Sholat. Ya. Itu dalil mereka. Nah, ini penjelasan dari Sahal bin Sa'ad bahwa manusia itu para sahabat dahulu diperintah untuk meletakkan tangan, bahwa seseorang itu diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri dalam salat. Qala Abu Hazim salah seorang perawi hadis, la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ismail, yunma dhalika wa lam yaqul yanmi. Ini sama dengan riwayat Ibnu Umar tadi yang beliau salat kemudian mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika bangkit dari rekaan yang kedua. Itu perbuatan Ibnu Umar, namun dia mengangkatnya kepada Nabi. Di situ dikatakan dengan kata-kata rafa'a. Kalau di sini dikatakan dengan kata-kata yanmi. Yanmi itu menisbatkan, sama mengangkat, ya. Karena asalnya kan perkataan Sahal, bahwa Sahal berkata orang-orang disuruh untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri dalam sholat. Itu perkataan Sahal, ya, disuruh. Kemudian dia menisbatkannya kepada Nabi, yanmi dzalika. Terjemahannya di sini apa? menisbatkan, ya, menisbatkan yanmi itu sama dengan rafa'a. Ya. Yanmi itu rafa'a. Saya jadi teringat berbicara tentang ini bahwa saya pernah hair dahulu. Di tahun pertama, ya, baru-baru mempelajari ilmu hadis. Ternyata sangat luas, ya. Sementara ujiannya hampir semua tentang masalah ini. Apakah hukum bila mana salah seorang sahabat mengatakan begini-begini? Sebenarnya saya sudah baca, tetapi kejadian sebelum ujian itu yang membuat saya hilang semuanya. Itu ujiannya di bulan Ramadan. Pulang dari sholat tarawih, kita sholat tarawih di Masjid Nabawi. Pulang, sebelum sampai ke bus angkutan dari kampus ke masjid itu, kami mesti menyeberangi jalannya, ada jalan kencang, ya. Di depan mata saya melihat tabrakan langsung, ya. Jemaah haji sembahan umroh Turki, ibu-ibu yang besar-besar itu digulung oleh mobil sedan, ya. Saya melihat jauhnya dia tercampak, dia penurunan pula, tiba di rumah semua yang saya hafal itu hilang semuanya, ya. Ya, hilang semuanya. Nah, sampai ujian besok, ternyata yang seperti ini banyak keluar. Makanya ini tidak akan mungkin hilang di ingatan saya, pembahasan tentang seperti ini, karena ini yang menyebabkan saya hair. Mesti saya ulang ujian lagi. Ketika itu alhamdulillah ada ujian ulang, ya, untuk satu materi ini. Dan itu pembahasan yang sangat rumit pula. Dosennya pun tidak terlalu enak mengajarnya, sehingga kita berusaha sendiri untuk memahaminya. Dan hikmahnya itu, saya tidak akan mungkin lupa permasalahan ini sampai ke apapun juga, ya. Tentang masalah yarfa yanmi, ya. Ini ungkapan ulama hadis untuk menjadikan hadis itu hadis marfu. Hadis itu hadis marfu. Di sini la a'lamu, kata Abu Hazim, saya tidak mengetahuinya kecuali beliau mengangkatnya kepada Nabi SAW. Yanmi, yarfa, ya. Ini sama, mengangkatnya kepada Nabi SAW. Qala Ismail yunma, dengan lafaz dinisbatkan atau diangkat, walam yakul yanmi. Dan dia tidak mengatakan yanmi, dia mengangkat. Ini perbedaan dalam masalah kata kerjanya saja. Dan intinya bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan lengan kiri dalam sholat ini termasuk sunnah Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, minas sunnati wadu'ul yadil yumna ala yusra ala sadr, termasuk sunnah mengangkat meletakkan tangan kanan di atas kiri di atas dada, ya. Sementara yang tidak seperti itu berarti bukan dari sunnah Nabi SAW. Orang Syiah, ya, sholatnya, walaupun ada mazhab, sebagian dari mazhab Maliki, ya, ya, kita lihat orang-orang yang dari benua Afrika yang lebih banyak bermazhab Maliki, itu sholatnya mengulurkan tangan, ya, mengulurkan tangan. Dan juga dari orang-orang yang tergolong ke bangsa Arab, ya, dari negara Arab yang dari benua Afrika juga, itu yang bermazhab dengan mazhab Maliki yang mengulurkan tangan, ya, sholatnya mengulurkan tangan. Dan kita merasa, apalagi kalau orang sholatnya matanya kemana-mana, ya, dia tangannya diulurkan, kita yang hendak berlewat itu kita tidak tahu orang sholat atau tidak, ya, matanya juga kemana-mana tuh. Ada orang jemaah haji itu dia ulurkan tangan kemudian matanya hendak mengarah ke tempat sujud. Nah, kita lewat depannya, karena dia juga tidak tahu bagaimana menghalangi orang yang lewatnya. Kita lewat, pas kita sudah lewat, dia ruku. Nah, ini kan kita terkejut jadinya. Dia ruku. Ya. Ketika kita hendak lewat, kita melihat ini salat atau tidak. Karena dia begini, kemudian matanya tidak ke tempat sujud, tangannya diulurkan. Makanya cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi ini, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Di atas lengan kirinya itu pun juga berbeda-beda, ya. Lengan, ada ini pangkal lengan, ada ujung lengan, ada dalam sebagian riwayat di atas tangan. Ini tangan artinya ada ini, ya, tangan. Dan semuanya itu adalah perbedaan pendapat di antara para ulama Dan seperti yang kita tekankan tadi bahwa di sini dalam uraiannya juga ada rincian itu, rincian tentang posisi memegang. Ada meletakkan dan ada memegang. Ya, meletakkan sekedar meletakkan. Ini kan meletakkan ya. Dan ada memegang, ya, dipegang. Dipegang yang kedua permasalahan yang juga luas ya. Dan rinciannya juga ada di kitab yang kita pegang ini, ada rincian tentang tata caranya yang penting yang kita harus yakini bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat atau memegangnya ini termasuk tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat dan ini yang sangat yang lebih mendekatkan kepada kekhusyukan ya tanda ke pemuliaan dan penghormatan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala karena sholat adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ya, silakan. Hah? Hah? Ya. Tahiyat yang mana? Tahiyatnya imam. Bangkit dia sama mengikuti imam. Sama mengikuti imam. Nanti ketika selesai ya dia misalnya tahiyat tasyahud awal dia. Kita mengikuti imam. Ketika dia tasyahud akhir dan kita bangkit ya, berarti kita juga mengangkat tangan. Ya, wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah pendapat yang kuat dalam sholat id dan sholat jenazah pada takbir-takbir sunnah, apakah mengangkat tangan atau tidak? Saya menguatkan mengangkat tangan. Ya, saya menguatkan pendapat mengangkat tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Dia namanya takbiratuz zawaid, takbir-takbir tambahan. Ya, takbir-takbir tambahan. Karena takbir yang rukunnya adalah takbiratul ihram yang pertama, sementara sisanya takbir tambahan. Dan saya menguatkan mengangkat tangan, baik itu sholat id atau sholat jenazah. Sholat jenazah ini bukan zawaidnya. Sholat jenazah itu bukan takbiratul zawaid. Dia takbir yang memang harus ada ya, berbeda dengan takbir sholat id. Maka takbirat jenazah itu juga mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Masih ada? Ya. Perkataan siapa? Pembahasan dua minggu kemarin menyempurnakan setiap batal wudhu. Dia cuma berwudhu lagi, bukan melaksanakan dua rakaat sholat wudhu. Dia mendapatkan dalil Rasulullah SAW. Jadi sahabat mendapatkan dalil yang satu lagi setelah wudhu langsung sholat dua rakaat. Jadi ketika seorang wanita yang berhalangan, apakah bisa juga dipakai? Nah. Wanita yang haid tidak disyariatkan untuk berwudu. Ya. Ya. Dan saya juga masih ingat apakah tentang itu ya? Di bab yang mana itu? Tidak tahu, bahkan tahu. Cuma pernah 2 minggu kemarin. Bah mengulangi wudu dan setelah wudu langsung salat. Saya tidak merasa ingat ada yang menyampaikan ini. Ya. Coba di sebutkan lagi di mana? Ya. Mungkin di kajian yang lain atau saya tidak merasa ingat ada itu ya. Tapi kalau wanita yang sedang haid memang tidak disunnahkan untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan kembali tentang perbedaan pendapat tentang bersedekap atau tidaknya bangkit dari ruku. Ya, terjadi perbedaan pendapat ya antara bersedekap atau tidak. Dan ini pendapat, perbedaan pendapat yang kuatnya di antara para ulama. Ada yang mengatakan bersedekap ya, dengan dalil bahwa Nabi SAW dalam sholat meletakkan tangan dan tangan kanan di atas tangan kiri ya, di atas tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholatnya. Sementara bangkit dari rukuk itu dalam keadaan berdiri, maka tentu dia bersedekap ya. Dan yang mengatakan tidak, karena dalil wa'il min hujur tidak ada penegasan dari Nabi. Padahal bangkit dari rukuk itu rukun tersendiri. Dan tidak ada penjelasan bahwa beliau meletakkan tangan kanan dan tangan kiri. Dan ini yang kita kuatkan. Ini yang kita kuatkan bahwa tidak ada yang baru. Ya, tidak ada penjelasan yang tegas untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atas dada ketika bangkit dari rukuk. Ini perbedaan yang terjadi dan kita menguatkan tambah pendapat yang mengatakan tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wabillahi taufik. Ya. Berbeda tadi. Itu pertanyaan tadi itu dia menambah satu rakaat. Ya, kalau yang seandainya dia tadi misalkan salat Isya itu dia kurang 3 rakaat, dia hanya dapat 1 rakaat. Ah. Dia kan naik, dia kan baru masuk rakaat kedua. Ya. Apakah dia mengatakan kalau enggak tidak? Karena dia masuk rakaat kedua, tetapi dia kan habis tahiyat. Ya, dia standarnya kan rakaat. Rakaat bukan tasyahudnya. Standarnya apabila bangkit ke rakaat ketiga, bukan setelah tasyahud. Kalau tadi pertanyaannya, dia sekarang bersama imam dan imamnya untuk rakaat yang ketiga, dia masih rakaat pertama itu, ya. Dan dia ketika itu mengikuti imam. Ketika imam selesai rakaat tasyahud akhir, dia akan bangkit untuk rakaat yang ketiga. Berarti dia angkat tangan lagi. Ya, dia standarnya adalah untuk naik ke rakaat yang ketiga, bukan tasyahudnya. Sementara ketika bersama imam untuk naik ketiga, dia kan baru satu rakaat, dia sekadar mengikuti imam, gerakan imam. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mengikuti imam, gerakan imam. Wallahu alam. Cukup? Baik. Bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.